Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat 40 dari surah Al-Hajj. Ini semua tidak lepas dari anugerah Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran, mukjizat yang kekal abadi, wahyu yang terakhir dan yang masih murni. Dan ini adalah kalamullah, firman Allah, supaya sebagai sarana agar kita lebih dekat kepadanya. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi yang telah menjadikan Al-Quran pedoman hidup, menjadikan Al-Quran sebagai guidance yang berjalan di bumi ini. Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi, perangai Nabi, karakter Nabi, semuanya tertuang dan diaplikasikan berdasarkan Al-Quran. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita memasuki ayat 40 dari surah Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqa illa an yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahudimat sawami'u wa bai'u wa shalawat wa shalawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Siapa orang yang diperangi itu? Siapa orang yang dizalimi itu? Pertanyaan kita yang tertera di ayat 39 dijawab Allah pada ayat 40. Allazina ukhriju min diarihim, yang diperangi, yang dizalimi itu ialah orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Mengusir manusia dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar adalah kesalahan fatal. Ini tidak saja terjadi pada zaman Nabi Muhammad ketika umat Islam diusir hingga harus pergi ke Ethiopia atau Habasyah, atau ketika umat Islam diusir hingga pergi ke Madinah Al-Munawwarah, tetapi pemimpin yang ada di Indonesia, Sumatera Utara, terutama kota Medan, tidak layak mengusir satu penduduk dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Penggusuran perlu dikaji ulang. Karena apa? Karena ini adalah wujud kezaliman. Ini adalah wujud akan mendatangkan malapetaka bagi kampung, kota, provinsi atau negara yang kita cintai ini. Tanah Indonesia sangat luas, maka berikanlah hak-hak rakyat dengan sepantasnya tanpa harus mengusir dari kampung halamannya. Yang lebih parah lagi di sini, terjadi pada zaman Nabi Muhammad, mereka diusir karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah, Rabbunallah. Karena Islam, maka mereka diusir. Karena Muslim, maka mereka diusir. Karena beriman kepada Allah, maka mereka diusir. Ini adalah kezaliman di atas kezaliman. Ini adalah peperangan di atas peperangan. Karena ketika dia beriman kepada Allah diusir, sebenarnya dia tidak melawan orang yang diusir itu. Yang mengusir sebenarnya sedang melawan Tuhan. Yang mengusir sebenarnya sedang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya karena dia beriman kepada Allah diusir, maka sebenarnya Allah akan berpihak kepada orang-orang yang beriman. Innallaha laqawiyyun aziz, karena Allah maha kuasa dan maha perkasa. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, akan mengkaji lebih jauh ayat 40 ini sebagai pakar yang banyak sekali membaca buku di perpustakaan, MUI Sumatera Utara. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin, pakar tafsir inspirasi. Ayat yang kita kaji saat ini adalah betul-betul dalam keadaan nyata kalau kita hadapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu hanya sekedar sebagaimana yang telah disampaikan Ustaz Zainal Arifin tadi, hanya sekedar mengatakan Rabbunallah. Artinya, kalau kita mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, dia itu punya harga saat sekarang ini. Harga kepada Allah, Allah sudah beritahukan 14 abad yang silam, yaitu akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Surga yang sangat indah yang Allah berikan, dan itu tidak akan pernah Allah melanggar akan janji-janjinya. Karena mungkin banyak kita dapatkan sekarang ini, yaitu hal-hal yang tidak amanah, memakai uang sebagaimana yang kita lihat, uang-uang korupsi yang begitu hebatnya, yang semarak sekarang yang ada di Indonesia, yang sangat kita cintai ini, itu disebabkan mereka tidak memegang Rabbunallah, Tuhan kita. Maka orang yang seperti ini apabila dia ditantang sedikit pun karena dia mempunyai kekuasaan, maka orang itu akan sangat mudah memutasikan orang-orang tersebut, dalam arti kata tidak dipekerjakan atau non-jobkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau inilah semarak dalam kehidupan kita, maka kita sangat mengerikan sekali sebetulnya. Apa yang kita ngerikan? Yaitu tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah kita dalam kehidupan ini. Walaupun kita merasakan pahit dalam kehidupan kita ini, maka kita akan mendapatkan indahnya nanti di akhirat kelak nanti. Maka kalau yang terkena mutasi atau dinonjokkan, maka ingatlah bagaimana kisah-kisah para nabi. Salah satunya kisah Nabi Lut alaihissalam. Dalam surat An-Naml ayat ke-56, di situ diceritakan bahwasannya Nabi Lut diusir beserta keluarganya dari negerinya sendiri karena mereka sudah dianggap adalah orang-orang yang mendakwakan dirinya bahwa diri mereka itu adalah paling bersih. Maka kata identik kata-kata Rabbunallah, mungkin orang mengatakan dia sok suci ataupun sok bersih. Na'udzubillah min dalik. Kita ini adalah hamba yang biasa saja. Kita mungkin banyak khilaf dan salah. Tapi jangan lupa, walaupun kita tercipta dari manusia yang selalu khilaf dan salah, tapi kita harus tetap memperjuangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang paling terpenting di dalam kehidupan kita. Walaupun kita ini tidak menjadi orang yang sangat alim di dunia ini, tapi kita harus mempertahankan. Karena kita adalah bahagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan perintah tersebut, kita mendapatkan Rabbunallah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini sudah ditekankan, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum min ba'di ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masjid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Artinya dalam ayat ini, kalau kita perjuangkan ketaatan kita kepada Allah, Allah akan menjaga kita dari kehancuran. Tapi kalau kita tidak menjaganya, kita akan hancur, bahkan da'ullah, pertolongan Allah tidak akan datang sama sekali. Begitu saja, Nak. Iya, benar sekali. Pendengar yang dimuliakan Allah, selain mengusir orang tanpa alasan itu dilarang, ayat ini juga menceritakan kepada kita poin kedua yang sangat penting. Dilarang merusak rumah ibadah. Apapun bentuk rumah ibadah itu, huddimat sawami'u, merusak rumah ibadah orang Yahudi punya, Nasrani punya, dirobohkan biara-biara Nasrani, bia'un gereja-gereja dirusak, sholawatun rumah ibadah Yahudi, wa masajid rumah ibadah umat Islam. Pengerusakan rumah ibadah dilarang dan terhina. Maka kita mengharap kepada pemerintah Republik Indonesia, provinsi, dan Pemko Kota Medan untuk tidak lagi ada kita dengar masjid dirusak karena permasalahan tanah. Ada lagi kita mendengar, tidak ada lagi kita mendengar gereja dihancurkan karena permasalahan tanah. Prinsip kita bahwa merusak rumah ibadah, apapun bentuk rumah ibadah itu, adalah kezaliman. Allah akan bersama orang-orang yang terzalimi. Walayan surunallah mayan suruh innallaha laqawiyyun aziz. Demikianlah, mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih dapat menghormati penduduknya, menyayanginya, dan menghormati tempat-tempat ibadah yang telah dibangun oleh masyarakatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.